Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahatiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adhani allahu wa iyyakum minannar ayat talabah rahimani wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita ucapkan puji sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di salah satu masjid dari masjid-masjidnya dalam rangka untuk mengkaji agamanya, mempelajarinya, dan kelak kita akan mengamalkannya tentunya. Ikhwani fiddin rahimah wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Makanya upaya ini na'am barakallahu fikum dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai satu upaya yang mendekatkan seorang hamba kepada surga. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya dengan jalan tersebut, jalan dia menuju syurga. Ikhwal fiddin rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Terkait dengan apa yang kita pelajari, yang akan kita kaji adalah kitab Bulughul Maram. Melanjutkan dari pembahasan-pembahasan yang lalu. Sehingga na'am warahmatullahi mungkin yang baru, kok langsung tuk kini, kok sudah langsung sampai sini, ya sudah sabar na'am warahmatullahi. Kan ini entah marahmukmu. Karena ilmu itu sangat luas na'am warahmatullahi. Antum dapat bagiannya na'am warahmatullahi. Bagi yang sudah duluan na'am warahmatullahi, maka bersyukurlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena telah mendapatkan bagian ilmu dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Pembahasan ini sudah berjalan dari kitabul buyu' ikhwani fillah rahimani rahimakumullah jami'an barakallahu fikum sampai terakhir kita membahas tentang babul ghosab. Begitu ya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah jami'an barakallahu. Yang setelah babul ghosab ini, mu'alif rahmahu ta'ala menyebutkan na'am warakallahu fikum babul syufa'ah. Ya kan ibn rahmahu rahmahu syufa'ah. Itu sangat erat kaitannya. Disebutkan babul ghosab, setelah itu mu'alif rahimahullah, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, menyebutkan babu syuf'ah, itu ada kaitannya. Ya khalif itu rahimah rahimahukum insya'al barakallahu fikum. Dikarenakan ya khalif itu rahimah rahimahukum, as-syuf'ah ketika dia tidak diberikan pada yang berhak, maka itu jatuh dalam babu ghosab. Ya khalif itu rahimah rahimahukum, syuf'ah itu na'am barakallahu fikum, gambarannya, gambaran realnya ya na'am barakallahu fikum. Itu kalau ghosab umum. Kalau syuf'ah itu berkaitan dengan orang yang saling bersekutu. Ya kan ibit entah marhamukmu. Dia bersekutu dalam satu barang. Ya, imma itu barang yang disebut dengan, diistilahkan dengan mangkulat. Mangkulat itu barang yang bisa di apa dipindah-pindah kayak mobil atau al-aqar, ya, barang yang tetap seperti rumah, tanah, nawar, klawit. Atau jamad, ya, benda yang namarakulafikum, ya, seperti batu, gunung, ya, atau namarakul hayawan, ya, hewan, dia berserikat padanya. Kalimat entah marah makmusian barakulafikum. Taulah dia punya kambing, ya, namarakulafikum berserikat dengan saudaranya, namarakulafik. Ya kalimat entah marah makmusian barakulafikum. Separuh separuh, paling gitu ya, karena sahamnya separuh separuh. Kambing harganya 1 juta, dia beli nomor klawfikum apa pakai uang 6 dia 500.000, uang saudaranya 500.000. Kan gitu ya? Nomor klawf. Kemudian nomor salah satu dari asyarikain ini nomor klawfikum menjual bagiannya kepada orang lain, orang ketiga. Paham ya? Ya kali wit entah marah kemudian tanpa pengetahuan ya sekutunya tadi. Ya, saya orang satu, orang kedua ini berserikat pada satu kambing. Ya, kemudian orang yang kedua menjual bagiannya kepada orang yang ketiga. Paham ya? Ya kali wit entah marah mukmu. Maka amarakulafikum orang pertama lahu hakku syuf'ah. Dia memiliki hak syuf'ah. Namarakulaf. Ya kali wit entah marah mukmu. Sehingga amarakulafikum dia bilang kepada penjual namarakulafikum, ya, penjual apa pembeli yang ketiga tadi, orang ketiga tadi, sini kambingnya namarakulafikum, sini kambing, ya, kan ibit entah marahmukum jual barakulafikum, sini kambingnya namarakulafikum, ya, ini harus dijual pada saya. Itu hak suf'ah, dikatakan oleh para ulama suf'ah itu adalah intiza'u intiza'u khissatu sariki lagi-lagi intiza'u khissati asyariki mimman ishtaraha minhu. Saya ulangi lagi. Intiza'u khissati syariki mimman ishtaraha minhu. Yaitu mencabut, ya, bagian, ya, sekutunya, ya. Namarakallahu fikum, atau mungkin bisa di itu dilengkapi intiza usyarik hissata syariki, ditambah ya, tambah gitu ya, intiza usyarik hissata syarikihi mimman ishtaraha minhu. Ah, namarakallahu fikum, ya, seorang sekutu mencabut namarakallahu fikum bagian sekutunya dari orang yang membeli, ya, darinya. Paham ya? Itu syuf'ah. Nawarakallahu. Ya khali fitnah marahmukum jual barakallahu fikum. Nah, secara bahasa sendiri yang namanya syuf'ah itu diambil dari kata syafa'. Syafa' ditul witri. Ya. Kebalikan dari witir. Ya, berarti genap. Ya, genap. Ya kan ibitin rahmah rahmah kemujian para kalaf. Ya kan ibitin rahmah dan rahmah kemujian. Ya, rahmah. Nah, para kalaf. Sekarang yang ibitin rahmah rahmah kemujian. Hukmuha. Hukumnya. Hukum syuf'ah. Ya. Hukum syuf'ah. Jadi gambaran syuf'ah, paham ya? Jadi syuf'ah tadi itu amara kalafikum. ya, ketika amarakallahu fikum, ketika ada seorang sekutu yang menjual bagian kepada orang lain. Kemudian amarakallahu diambil. Nah, mengambilnya itu namanya syuf'ah. Paham ya? Paham ya? Nah, ini haknya sekutu dia. Nah, amarakallahu sudah ya, hak syuf'ah. Ya, hukmuha. Sekarang hukumnya. Anna sabitatun bidalilis sunnah. Bahwasanya hak syuf'a ini itu sabit dengan dalil sunnah. Ikhwan fillah rahimah rahimakum. Nah, makanya ketika kok kemudian amarakallahu fikum sekutunya tadi yang ditinggalkan tadi kok kemudian enggak berani, karena mungkin yang ya sekutunya tadi mungkin badannya besar ya, jadi enggak berani ya ngambil gitu ya amarakallahu fikum. Maka itu jatuh ketika dia enggak ridho, jatuh dalam bab ghosab. Nah, di situ korelasinya antara syuf'ah dengan ghosab. Ya, makanya rahmatullahi kalau ghosab umum sandal sampean pakai tanpa izin ghosab ya. Nawarakallahu fikum. Kemudian ada tanah ya punya tetangga, nawarakallahu fikum kamu tanami tanpa izin, ghosab namanya. Ya. Maka termasuk di antaranya ini. Nah, dalam bab syuf'ah nawarakallahu dalam bab ini, dalam bab syarikah persekutuan nawarakallahu. Paham ya? Ketika amarakallahu bagianmu engkau berikan kepada orang yang tanpa izin dari namarakallahu dari saudaramu yang bersyirikat denganmu, maka itu termasuk dalam bab qos. Paham ya? Ya kali fi rahmah kemujian barakallahu. Makanya syuf'a ini sabit ya, ditetapkan dalam syariat. Namarakallahu fikum. Tentunya maslahatnya luar biasa. Namarakallahu fikum. Ya kalibitun, karena kita yakin amarakallahu fikum, apapun yang disyariatkan di dalam syariat ini pasti bermaslahat, dan ketika itu dilanggar itu pasti akan menimbulkan madharat dunyawiyan kana au ukhrawiyah. Ya kalibitun rahmakum. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala. Ini untuk menyebutkan amarakallahu sabitnya permasalahan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah. Saya. Nabi alaihi salatu wasallam menetapkan syuf'ah amarakallahu. Menunjukkan bahwasanya asy-syuf'ah sabitatun bisunnah. Sekarang timbul satu masalah. Masalah halis syuf'atu ala wifqil qiyas au ala khilafil qiyas. Ya, masalahnya antum tulis ya. Halis syuf'atu ala wifqil qiyas au ala khilafil qiyas. Masalahnya. Nah, sebelum kita jawab na'warakallahu fikum, kita jelaskan dulu maksudnya khilaful qiyas itu apa. Na'warakallahu fikum. Ya kan ibn rahimah rahimakumullah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, yang dimaksud dengan khilaful qiyas itu adalah annal aqla la yu'ayyiduhu au annahu munakidun lil qa'idatil muttaridati fil Islam. Saya ulangi lagi ya. Kesempatan. Ulangi lagi. Yang dimaksud khilaful qiyas itu adalah annal aqla la yu'ayyiduhu au annahu munaqidun. Munaqidun, pakai obat ya, munaqidun lil qa'idatil muttaridati fil Islam. Ini itu khilaf al-qiyas. Ya. Nah, dimaksud dengan khilaf al-qiyas itu adalah akal tidak menguatkannya. Atau perkara tersebut menyelisihi kaidah baku di dalam Islam. Itu namanya khilaf al-qiyas. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, qadibit mbah rahmukum jail barakallahu. Ya, sebagian amarakallahu fikum ahlul usul amarakallahu fikum ya, menyatakan bahwasanya amarakallahu fikum as-syuf'ah itu khilaful qiyas. Kenapa? Amarakallahu fikum, orang jual beli itu kan boleh ya, amarakallahu fikum. Lah kemudian amarakallahu diambil dengan paksa. Lah ini berarti enggak sesuai ini kan gitu ya. Ya qalibatnu, makanya dikatakan khilaful qiyas. Amarakallahu fikum. Tapi dari tinjauan yang lain tidak. Bahwa syuf'ah bukan termasuk khilaful qiyas. Kenapa? Karena ini ditetapkan sama syariat. Nah, sesuatu yang ditetapkan sama syariat itu tidak menyelisih qiyas. Selesai ya. Nah, fakullu ma fi syariati yuwafiqul qiyas. Nah, fakullu ma fi syariati yuwafiqul qiyas. Maka semua yang diterangkan dalam syariat itu pasti sesuai dengan qiyas. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya. Qalibatun rahmatullahi wabarakatuh. Wa ala atas dasar ini. Al-jawab di soal. Sabiq. An-nasuf'ah. Lagi. Wa ala hadha. Al-jawab di soal. Sabiq. Anna suf'ata yuwafiqul qiyas. Li'annaha sabitun bis sunnati kama taqaddam. Ya. Saya lagi. Wa ala hadha al-jawab li su'ali sabiq. Anna suf'ata yuwafiqul qiyas li'annaha sabitun bis sunnati kama taqaddama. Ya. Sehingga barang siapa yang berpendapat bahwasanya asy-syuf'ah itu menyelisih qiyas, maka pendapatnya enggak sah. Naam, enggak benar. La yasih. Naam warakulaf. Ya. Khalifitin rahmah rahmah kemujian warakulaf. Dikarenakan apa? Alasnya. Dikarenakan. La yasihul qul. Alasannya. La yasihul qul. Inna fi syari'ati ma huwa mukhalifun lil qiyas. Ala khilafil qiyas. Dikarenakan enggak benar. Ya. Enggak boleh dikatakan amarakallahu bahwasanya ada dalam syariat ini sesuatu yang menyelisih qiyas. Enggak boleh. Nah, amarakallahu. Khalifat rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kullu ma fi syariati huwa ala wifqil qiyas. Maka semua yang ada dalam syariat ini itu sesuai dengan qiyas. Lah ya. Jadi diketahui dulu makna apa khilaful qiyas itu apa. Nah, amarakallahu fikum, sehingga kita bisa amarakallahu fikum menerapkan permasalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Alakul halih wa rahmatukum jami'an barakallahu fikum. Asy-syuf'ah sabitun bis sunnah. Ikhwani fillah rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Ya, sekarang ikhwani fillah rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Syuf'ah itu terjadi pada apa saja? Nah, warakallahu fikum ya. Syuf'ah itu terjadi pada apa saja? Nah, qalibatun rahmah rahmukum. Maka dijelaskan dalam hadis yang akan disebutkan di dalam bab ini oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. ya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, qala, beliau mengatakan, yaitu Jabir bin Abdullah ibni Amr ibni Haram, bapaknya Abdullah ibni Amr ibni Haram, ini termasuk syuhada Uhud. Naam barakallahu. Syuhada Uhud. Naam barakallahu. Jabir mengatakan, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Nabi alaihi salatu wasallam memutuskan dengan syuf'ah pada segala sesuatu yang belum dibagi. Nah, warahmatullahi. Kali bismillah warahmatullahi. Dalam riwayat yang lain, asyuf'atu fi kulli syirkin. Syuf'ah itu terjadi pada segala sesuatu yang dia berserikat padanya. Naam. Kali bismillah warahmatullahi. Fi ardin au rub'in au haitin, baik pada tanah atau rub'in, rub'in itu rumah, nam haitin bustan, yaitu taman. Naam warakallahu fikum. Khalifatun rahmatun barak. Khalifatun rahmatun barak. Di sini Rasulullah mengatakan Jabir bin Abdullah mengatakan qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyufati fi kulli ma lam yuqsam. Maksudnya pada sesuatu yang dua orang atau lebih namaraqlah berserikat padanya yang belum dibagi. Kan itu ya. Yang belum dibagi. Ya qali bi rahmatillahikum. Wa idza waqa'atil hududu wa surifatit turuqu fala syuf'ata. Kalau sudah terjadi pembagian, dan jalan sudah dipalingkan, maka sudah enggak ada syuf'ah. Namaraqlah. Khalifatin rahmah rahmukum insya'al barakat. Ucapan waqadha. Khalifatin qawluhu waqadha. Qadha bimakna hakama. Khalifatin rahmah rahmukum. Qadha bimakna hakama. Baiklah, khalifatin rahmukum. Al-qadha qadha'an. Qadha itu ada dua. Na'am warakallahu fikum. Yang pertama, qadha'un syar'iyun. Dan yang kedua, qadha'un kauniyun. Qadha'un syar'i, contohnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla na'budu ala alla ta'budu illa iya. Ay awjib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kalian, hendaknya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hada qadha'un syar'i. Na'am warakallahu fikum. Cirinya na'am warakallahu fikum, qadha'un syar'i itu, wujudnya perkara tersebut terkadang terwujud, terkadang tidak. Ibadah tadi na'am warakallahu. Dan terbukti di antara manusia ada yang menyembah kepada Allah, ada pula yang tidak menyembah kepada Allah. Hadza qada'un syar'i. Khalifatun rahmatullahi. Adapun qada'un kauni seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi. Latufsidunna fil ardi. Dan kami telah menentukan menetapkan kepada Bani Israel di dalam Alkitab, benar-benar kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Pun amar secara kauni mereka akan melakukannya. Ya. Ya khalifatin rahmahurrahmukum syain barakallahu fikum. Wahada qada'un kauni. Maka ini adalah qada'un kauni. Ya khalifatin rahmahukum. Jadi dhobitnya amarakallahu fikum. Qada'un syar'i itu adalah mimma yata'allaku bisyara' dhabitnya, yaitu ketentuan, ya, ketetapan yang berkaitan dengan syariat. Ya. Kemudian amarakallahu fikum qada'un quni itu mimma yata'allaku bil qaun. Amarakallahu fikum. Khani fitin rahman syain barakallahu. Nah. Sekarang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ucapan wa qadha bisyuf'ah, ya. Wa qadha bisyuf'ah. Maka qadha di sini adalah qadha'un syar'i. Ya, qadha'un syar'iyan. Ya, hakama hukman syar'iyan bisyuf'ah. Maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghukumkan dengan hukum syar'i berupa syuf'ah. Na'am barakallahu. Khairi bin Rahman rahimakum jami'an barakallahu. Wa qalu fi kulli ma la yuqsamu, pada segala perkara yang belum dibagi. Di sini ikhwan rahimakum jami'an barakallahu fikum. Nggih. Padanya ada lafaz-lafaz umum. Yang pertama, na'am barakallahu fikum, lafaz kullun. Ini lafdun am. Na'am barakallahu fikum. Khalifatin rahmahurrahmukum jalan barakallahu. Nah. Yang kedua, pada lafad ma. Ma la yuksam. Ma mausuliyah. Na'am barakallahu fikum. Yufidul umum. Juga berfaedah umum. Ya khalifatin rahmahurrahmukum jalan barakallahu. Nah. Fayashmal, maka mencakup na'am barakallahu al-akor. Akor itu benda-benda yang tetap. Ya, aset-aset tetap. Ya, enggak bisa dituntun kemana-mana. Ya, seperti rumah tetap na'am barakallahu fikum. Ya. Ya. Gimana kalau rumah bus gitu ya. Jadi sekarang kan ada na'am model-model rumah apa? Na'am barakallahu. Nah, itu enggak masuk na'am. Itu termasuk mangkul na'am barakallahu fikum. Meskipun dijuluki disebut rumah. Nah. Karena bisa di apa? Dipindah-pindah. Demikian pula amal tanah itu akor na'am barakallahu. Ya. Kanibitnu. Kenapa? Tetap dia na'am. Wal mangkul, mencakup pula al mangkul. Ya. Itu aset-aset yang bisa berpindah. Ya, dipindah. Kanibitnu rahmahumullahu jami'an barakallahu fikum. Seperti na'am barakallahu fikum. Mobil, motor, beras, itu bisa dipindah ya na'am barakallahu fikum. Nggih. Dan yang lain sebagainya. 6. Wal jamad. Benda-benda padat masuk di situ. Nggih, seperti gunung. Na'am barakallahu fikum. Kan ibit rahmatan barakallahu fikum. Wal hayawan. Hewan. Na'am barakallahu fikum. Ini tercakup dalam keumuman lafaz ya mingkul lima la yuksa. Ya, mingkul lima la yuksa. Disebut dengan umum lafzi na'am barakallahu fikum. Keumuman secara lafaz-lafaz nasnya mengandung makna umum. Ya, na'am barakallahu fikum. Ya khalifat nu. Maknanya adalah umum. Lafaznya adalah umum. Lafat kulun dan lafat ma mausuliyah. Na'am barakallahu. Khalifatin rahmahurrahmukum syain barakallahu. Nih. Juga na'am barakallahu fikum umum apa? Umumun makna. Secara manapun, secara umum apa? Secara manapun mengandung makna umum juga na'am barakallahu fikum. Mencakup semua itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwanifitin rahmah rahmah kemujuan para klofik. Nih. Ya ada bedanya antara al-akor wal-mangkul. Wal-jamaat wal-siyarat. Nam, enggak ada bedanya nama para klofik. Nih. Ikhwanifitin rahmah rahmah kemujuan para klofik. Karena dorornya sama. Nih. Al-akorat nama para klofik. Kenapa? Harus ada suf'a di situ nama para klofik. Nih. Karena madorotnya nama para klofik. Akan terjadi ketika ada sekutu baru. Sekutu baru, orang baru, itu biasanya kan tabiatnya namorokolofim, kita enggak kenal. Tapi kalau yang lama itu kan sudah kenal. Sudah terjadi mu'anasah, sudah saling apa? Saling kenal, saling akrab kan itu ya namorokolofim. Kalau diganti yang baru namorokolofim, waduh, ini jangan-jangan orangnya baik. Kalau enggak baik gimana? Wah, bisa berhabis saya kan gitu ya. Makanya dikasih suf'ah. Nah itu namoro klofik, kondisi semacam itu juga ada pada akor, ya aset-aset tetap, atau pada yang mangkul, aset-aset yang berjalan, yang berpindah-pindah, atau pada yang lainnya. Sehingga namoro klofikum mencakuplah umumun makna. Sudah ya? Ya kali fitin rahmah rahmah kemujuan para klofik. Nah. Ya di sini hendaklah mengucapkan para klofik. Kalau semata sini saja amara klofik, berarti syuf'a itu mencakup semuanya. Ya, semua barang yang seorang bersikat padanya, maka amara ketika salah seorang dari orang yang saling bersikat ini menjual kepada orang lain tanpa izin, ya, syariknya, maka syariknya tadi amara boleh mengambilnya dengan paksa. Paham ya? Dan itu adalah hak dia. Namanya hakus syuf. Paham ya? Paham? Paham ya? Ya kan ibn rahmah rahmah kemujuan para klofikum. Nah. Ya kan ibn rahmah rahmah kemujuan para klofikum. Wa qawlu. Dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'idha waqa'atil hudud. Masyurifatit turuk. Fala suf'ata. Apabila terjadi pembatasan dan jalan sudah dialihkan, maka tidak ada apa? Tidak ada sufa. Ya kali witin rahmah rahmah kemujuan para klofik. Ya. Di sini namanya para klofikum ada khilaf di kalangan ahlul ilmi berkaitan dengan lafad ini. Ya. Dengan lafad sebelumnya. Kalau dibikin rahmah rahmah kemujuan para klofik. Lafad sebelumnya maknanya umum. Umum. Bahkan umumnya double. Ya gitu ya. Ada kulu, ada kulun, ada apa? Ma kan double ya. Umum. Nah para klofik. Kalau dibikin rahmah rahmah kemujuan para klofik. Nah. Sebagian ahli usul. Fukuha. Nah para klofikum. Menyatakan. Hadzal wasfu la yuntaqu illa ala ma kana aqaran. Nah. Ulangi lagi nah barakallahu. Hadzal wasfu la yuntaqu illa ala ma kana aqaran. Sifat ini, sifat ya faida waqa'atil hudud wa surifatit turuq. Sifat ini barakallahu fikum. Itu tidak akan terucap kecuali pada sesuatu yang sifatnya tetap akor. Pada apa? Aset-aset yang tetap. Kata mereka demikian. Nah, barakallahu fikum. Li'anna ghairu aqarin laisa fi hududun wala tasrifu turuq. Dikarenakan selain akor, selain aset-aset yang tetap tadi barakallahu, enggak ada batasan-batasan, tidak ada apa? Tidak ada pemalingan jalan. Nah, barakallahu. Naam. Fa min thamma dari sini, nah dari situ nah barakallahu fikum, dzaba aktsarul fuqaha ila annahu la syuf'ata illa fil aqar. Nah. berpendapat kebanyakan ahli fikih bahwasanya tidak ada suf'ah kecuali pada aset-aset tetap. Ya. Nah, warakallahu fikum. Baik aset tetap yang mungkin untuk dibagi dan aset tetap yang memungkinkan yang tidak mungkin untuk dibagi. Ya. Itu masuk semuanya. Pokoknya akor, ya. Berarti gimana dengan mangkul? Enggak ada sufah. Enggak ada sufah. Itu pendapat ini yang pertama. Na'warakallahu. Qalibit rahmarahmukum cuan barakallahu. Nah. Sehingga lafaz ya qadha fi kulli ma yuqsam bisyu'a qadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyu'a fi kulli ma yuqsam itu na'warakallahu dikatakan ya umumuhu ya umumun urida bil husus. Jadi dikatakan amara kelafim lafat qadun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Ini kan umum ya. Ini umumun urida bil husus. Ini menurut Pak Ali, kebanyakan Ali fikih. Demikian. Khalibin rahmah rahmukum cuman barakallahu. Nah. Yani fi kulli ma la yuqsam minal ardi wal aqd, yaitu hanya pada perkara yang belum terbagi dari na'marakallahu fikum dari aset berupa tanah atau aset-aset tetap yang lain. Adapun mangkul enggak masuk. Katanya begitu. Ya kan ibn rahmah rahmukum jami'an barakallahu. Nah. Sudah ya. Kalau ibn rahmah jami'an barakallahu. Jadi tahu ya bedanya akor ngerti ya? Nah, kalau mangkul ngerti ya? Nah, barakallahu sudah. Nah, lanjut. Wa qala ba'dul fuqaha sebagian fuqaha mengatakan qalu idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq. Ucapan na'warakallahu fikum rawi idza waqa'atil hudud wa surifatil turuq na'warakallahu fikum. Sebagian para fuqaha mengatakan Inna syuf'ata la yajuzu illa fi aqarin yumkinu kismatuhu. Yeah. Kan ya? Wa idha namarakallahu fikum waqa'atil hudud. Berarti kan sesuatu bisa dibagi. Ya. Yeah. Nah. Makanya ada batasannya. Lah kalau misalnya na'amarakallahu fikum sesuatu itu enggak bisa dibagi gimana? Maka kata sebagian fuqaha tadi na'amar, iya. Suf'ah itu pada akor yang memungkinkan untuk dibagi saja. Kalau enggak mungkin dibagi, enggak masuk. Iya. Ya kan ibn rahmah rahmukum jalan. Kata mereka na'amarakallahu fikum. Inna syuf'ata la yajuz illa fi akarin yumkinu ya mahduda tahdidu. Yumkinu tahti itu ada kismat tuh bisa di apa di dibagi-bagi. Amma malam yumkin kismatu minal akor falaisa fi sufa hada kolun akor namorokol. Adapun amorokolah fikum ya sesuatu yang tidak mungkin dibagi maka am enggak ada sufa di situ. Namorokolah dicontohkan misal buyut shaghirah seperti gubuk. Nih, gubuk yang cukup rumah sakit tipe S sana amarakallahu hanya bisa sebujung saja sana amarakallahu. Nih. Nah, kalau dibagi enggak mungkin amarakallahu. Maka enggak ada hak syafaat di situ. Nah, warakallahu. Khalifah rahmatullah barakallahu. Nih. Kata beliau, mithul buyut as-saghirah allati la yumkinu an tuqsam. Fahadha laysa fiha syuf'ah. Nawarakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahmah wa jami'an barakallahu fikum. Sehingga di sini nawarakallahu fikum. Kesimpulannya, dalam permasalahan ini ikhwan itu ada tiga pendapat. Ikhwani fiddin rahmah wa jami'an barakallahu fikum. Yang pertama, kami berkendah macam barakallahu fikum, anna syuf'ah yang pertama, anna syuf'ah tasfutu fi kulli syai'. Syuf'ah itu sabit pada segala sesuatu. Itu pendapat yang pertama ya, berdasarkan keumuman ini. Nah, warakul keumuman ya, qadun nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Jelas ya. Pendapat yang kedua, anna syuf'ata tasbutu fi aqarin yumkinu kismatu aw la yumkinu kismatu. Pendapat yang kedua. Ini pendapat aktsarul fuqaha. Pendapat yang ketiga, annaha la tasbutu illa fi aqarin yumkinu kismatuhu. Bahwasanya syuf'ah itu tidak sabit, tidak tetap, kecuali pada akar yang memungkinkan untuk dibagi saja. Ya khali fitnah moram. Nah. Yang pertama. Kemudian berikutnya, dari apa yang kita sebutkan tadi, na'am warakallahu fikum. Bisa kita ambil kesimpulan. Na'am warakallahu fikum. Bisa kita ambil kesimpulan. Annal asya salah satu aksam. Annal asya salah satu aksam. Yang pertama, mangkulun. Mangkulun. Ya kan ini bikin rahmat jalan barakallahu. Yang kedua, aqarun la yumkinu kismatuhu. Yang ketiga, aqarun yumkinu kismatuhu. Saya. Ya kan fi tahmar rahmatun barakallahu. Sekarang. Nah. Dari tiga pendapat tadi namarakallahu fikum, yaitu pendapat yang pertama asyuf'ah tasbutu fi kulli syai', yang kedua annasyuf'ah tasbutu fi aqarin yumkinu kismatu aw la yumkinu kismatu, dan yang pendapat yang ketiga amarakallahu fikum ya, la tasbutu illa fi aqarin yumkinu kismatuhu. Ya qali fi tahmu jin, mana di antara pendapat yang rajih? Nah, amarakallahu fikum. Ya qali fi tahmu rahmukum jin barakallahu fikum. Ar-rajih kama qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, beliau mengatakan al-qawlu sahih, al-qawlu sahih annahu syamilun li kulli sariqin ba'a hissatu fi mushtarikin atau fi mushtarakin fa inna li syarikihi ay yashfa'a. Ini pendapat yang namaraka yang rajih. Ya, ini pendapat yang pertama. Bahwasanya namaraka lafikum syuf'a itu namaraka lafikum ber laku pada semua barang yang belum dibagi. Buasnya syufa ini mencakup pada untuk setiap orang yang bersyirikat, na'amarakallahu fikum, untuk apa? Seorang sekutu yang menjual bagiannya yang masih dalam persekutuan, na'amarakallahu fikum, kepada orang lain, maka bagi sekutunya ya dia mendapatkan hak syuf'ah. Ya, fani fit entah macam barakallahu. Nah, baik pada mangkul atau akor yumkinu kismatuhu atau akor la yumkinu kismatuhu. Jelas ya? Ya kan fit entah marahmuk macam barakallahu. Nah, sekarang yang fit entah mukmu. Terus bagaimana dengan na'amarakallahu fikum wa idza dengan lafaz wa idza waqa'atil hudud nih wa surifatit turuq nih, bagaimana pemahamannya ya kan ibn rahmah rahmukum jami'an para ulama. Naam, maka dipahami di situ ya rahmah rahmukum jami'an para ulama fikum bahwasanya suf'a itu na'amarakallahu fikum sudah tidak ada namara, tidak namara, tidak terjadi namara kelafim kalau sudah di apa dibagi namara kelafim, sehingga dari itu namara kelafim aljar jar itu tidak memiliki hak syufa, tetangga itu tidak memiliki hak syufa. Kenapa? Sudah ada batasannya. Paham ya? Paham ya? Ya kan ibn rahman jalan para kelafim. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annau la syuf'ata lil jar, tidak ada syuf'ah bagi tetangga. Nawarakallahu. Li'annau qad waqa'atil hudud, nawarakallahu. Karena sudah apa? Sudah terjadi pembatasan. Yeah. Ya. Ya qul fi tindah marahmukum syekh barakallahu. Naam. Ya qul fi tin rahimani wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Ya, jadi tidak ada syuf'ah bagi tetangga. Nah. Sara syariku jaran walaysa syarikan. Sehingga na'amarakallahu fikum, misalnya na'amarakallahu fikum. Ini tanah misalnya na'amarakallahu fikum. Ya, tanah ya. Sudah dibagi. Ini punyamu pasang patok. Ini pasang patok na'amarakallahu fikum. Gitu ya. Sudah pasang patok na'amarakallahu fikum. Maka sudah tidak lagi bersyarikat lagi. Maka antara ya, dua orang tadi sudah menjadi tetangga. Kan gitu ya. Sehingga na'amarakallahu fikum sudah terjadi pembatasan tersebut, maka tetangga enggak ada apa? Enggak ada apa? Enggak ada hak. Tapi di sini na'amarakallahu fikum, Rasul SAW menyebutkan dua ketentuan. Ya. Yang pertama na'amarakallahu fikum waqa'atil hudud wa surifatil turuq. Paham ya? Ya kan ibn rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas na'am warakallahu. Ya. Yeah. Nah. Nah. Kata apa disebutkan dalam apa syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih, "Fa'i khudh min hadza annahu law waqa'atil hudud wa lam tusrafit turuq na'am warakallahu fikum fas'ata baqiyah." Jadi ketentuannya dua na'am warakallahu. Yeah. Ya. Ya kan ibn rahmah rahmukum jami'an. Kalau sudah dibikin pembatasan, kok ternyata na'amarakallahu jalannya masih satu. Ya, yeah. Belum dibagi, belum dipalingkan na'amarakallahu fikum. Artinya dua orang tadi tetap memakai jalan ini dua-duanya. Maka na'am suf'ah tetap. Ya. Yeah. Suf'ah tetap na'amarakallahu fikum. Misalnya, dia na'amarakallahu fikum memiliki rumah, na'amarakallahu fikum. Ya. Bersama dengan tetangganya, na'amarakallahu fikum. Ya. Rumah itu didatangi dengan satu jalan, na'amarakallahu fikum. Jalan ini, na'amarakallahu fikum. Ya kan, ibn rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Maka selama, na'amarakallahu fikum, jalan ini masih digunakan bersama oleh dua orang tadi. Maka, hak syuf'ah tetap berlangsung. Sehingga misalnya, na'amarakallahu fikum ya. Salah satunya, saya sudah bosan tinggal di sini. Ya. Yeah. Saya mau jual. Nah, rumah saya. Ya. Maka dia ketika langsung menjual pada orang lain, tetangga tadi masih punya hak syufa. Paham ya? Enggak boleh. Nah, kalau jual sama orang lain, jual dulu sama saya. Diambil sama dia, amarakallahu. Kemudian dibeli. Ya kan fitnah. Baik dia rela atau tidak rela, itu hak syufa. Jelas ya? Nah, karena disebutkan di sini amarakallahu wa idza. Nah, waqa'atil hudud wa surifatit turuq. Nah, sementara jalannya tadi belum dipalingkan amarakallahu. Ya kan fitnah mujan barakallahu. Makanya dikiaskan oleh para ulama namarakallahu fikum ya kepada ini hadis ini kan jalan ya namarakallahu kepada manfaat-manfaat yang digunakan bersama ya ya kan witrahmarakum seperti nam sumur misalnya ada suatu komunitas namarakallahu fikum mungkin dua orang ya namarakallahu sumurnya bareng-bareng ya ya kan witrahmarakum maka namarakallahu fikum masing-masingnya punya hak syufa. Ya. Dikiaskan dengan jalan. Wallahu a'lam bishawab. Ya khani fitnah rahmukum syaim barakallahu fikum. Sehingga dipersyaratkan amarakallahu fikum terkait dengan syufa ini adalah yang pertama, dua perkara ya. Nah, disyaratkan nama terkait dengan syufa ini dengan apa dua perkara. Yang pertama amarakallahu adamu wuku'il hudud. Yeah. Jadi serikat yang belum namarakallahu dibagi. Saya. Itu syaratnya namarakallahu. Yang kedua adamu tasrifit turuq. Namarakallahu. Ya kan fitnah rahmah kemudian barakah. Nah, ya kan fitnah rahmah sehingga dari situ na'amarakallahu fikum aljar laisa lahu haqqu syuf'ah illa. Ya, jar itu tetangga itu enggak punya hak syuf'ah kecuali na'amarakallahu fikum kecuali ya, jika na'amarakallahu jalannya atau kemanfaatan-kemanfaatan yang lain selain jalan masih dinikmati bersama. Maka mereka juga dapat hak syufa. Jelas ya? Mohon ya? Ya khani fitnah rahmah rahmukum syaim barakallahu. Nah. Kata ini, hadal hadis yadullu ala annahu laysa lil jar syuf'ah illa idza kana ulangi lagi hadzal hadits yadullu ala annahu laysa lil jari syuf'atun ala syuf'atan illa ay syuf'atan illa idza kana bainahu wa baina jarihi tariqun mushtarak. Saya ulangi lagi ya. Hadzal hadits yadullu ala annahu laisa lil jari suf'atun illa idza kana bainahu wa baina jarihi tariqun mushtarakun. Naam warakallahu. Hadits ini menunjukkan bahwasanya tetangga itu enggak punya hak syuf'ah. Nah, warakallahu fikum. Kecuali kalau antara dia dan tetangganya, nah, warakallahu fikum. Nah, ada jalan yang dinikmati bareng-bareng. Nih. Ini ya. Khalifah Tintah Marah Mujan Barakallahu. kelapa. Kelapa. Iya, Mas. Bacaannya apa? Apa nih? Dipahami? Ghairu mafhum. Ghairu mafhum soal. Iya. Ya. Kelapa. Ya. Di jalan ya. Di jalan apa di jana? Jalan apa di jana? Di tanah. Oh, iya. Nah, ada pertanyaan. Ada si B. Dia menemukan kelapa. Nah, di tanah yang dipersengketakan. Kemudian pengadilan memutuskan tanah tersebut milik si A. Terus B itu siapa? Ya, yang bersengketa. Atau orang lain? Pihak yang bersengketa apa orang lain? Kalau dia pihak yang bersengketa dan kemudian pengadilan memutuskan kepada si A, ya itu punya si A semuanya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Nih. Kalau dia orang lain, lo ditanya orang kok dia menemukan sesuatu? Ya. Apalagi kalau tanah itu sudah dapat ditentukan miliknya si fulan, maka sudah nah, si B enggak punya apa-apa. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dimaksud menanam. Iya. Yeah. Menanam ya. Nawarakallahu fikum. Ada sih ini contoh. Kok menemukan ya. Ada si B, dia menanam kelapa di tanah yang dipersengketakan. Kemudian pengadil memutuskan tanah tersebut milik si A. Nawarakallahu fikum. Apakah pohon kelapa tersebut juga milik si A? Nawarakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kalau ketika nawarakallahu dia menanam tadi, ya, yeah, dia enggak tahu. Ya. Yeah. Kepemilikannya siapa? Na'amarakallahu fikum. Dia menyangka bahwasanya itu tanah umum, misalnya na'amarakallahu fikum. Maka tanah apa pohonnya dia. Kalau kemudian diputuskan tanah ini milik si A, maka si A na'amarakallahu fikum berhak untuk ya yeah, mengganti na'amarakallahu fikum atau membeli pohon tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yeah. Tapi kalau sudah tahu ini punya dari awal sudah tahu terus kemudian tanami di situ nam ini hosop namanya ya yeah. Maka nawaraklah tanah yang apa pohon apa saja yang tumbuh di situ itu punya pemiliknya yang hosop nggak dapat apa-apa keringatnya mahdur ya yeah. Tidak dianggap saya. Nah, mohon diulangi pendapat yang rajih dari tiga pendapat tersebut. Ya, yang rajih sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, adalah annau syamilun li kulli syarikin fa ahissatahu fi mustaraqin. Annahu syamilun li kulli syarikin ba'a hissatahu fi mustarikin. Bahwasanya pendapat yang rajih adalah pendapat yang benar adalah na'amarakallahu fikum bahwa syuf'a ini mencakup pada na'amarakallahu fikum sekutu yang menjual nam bagiannya yang masih dalam persekutuan kepada orang lain. Maka bagi sekutunya ya, mendapatkan hak syuf'ah. Baik pada barang yang sifatnya namarakallahu fikum tetap. Namanya akor atau mangkul yang berpindah-pindah atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang mengatakan bahwa syuf'ah itu tasbutu fi kulli syai'. Jelas ya. Ya, tasbutu tetap pada segala sesuatu yang sesuatu tersebut apa namarok dimiliki secara bersama berserikat. Jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kelanjutan dari pembahasan ini kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru ta'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.